Bila rasa gelisah, tegang mencekam dada, tak mampu berkata-kata, hanya hati yang bicara. Rasa susah yang ada, sudah di jiwa.